kursi yang lain senantiasa menyemarakkan kegiatan kita Ahli Sunnah Wal Jamaah di negeri Malaysia. Yang hadir semua yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan, tidak bisa menyampaikan satu persatu, tetapi semoga yang hadir semua oleh Allah diberikan panjang umur. Amin Allahumma. Malam hari ini meskipun hujan, tuan dan puan semua tetap sampai ke tempat ini. Insyaallah ada dua keberkahan. Pertama, keberkahan dalam membaca salawat untuk Rasulullah. Yang kedua, karena tuan dan puan juga tetap datang meskipun dalam keadaan hujan. Sebab Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Air yang telah diturunkan oleh Allah dari langit ini adalah air yang berkah. Maka sekali lagi, jangan pernah kita kecewa kalau kita memiliki suatu acara dalam keadaan hujan, sebab di situ ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak akan menyampaikan berkenaan dengan Maulidur Rasul, sebab akan kita terima ilmu itu dari guru kita Gus Muafiq. Saya akan menjelaskan berkenaan dengan amaliyah Ahli Sunnah kita yang diamalkan baik di Indonesia, di Malaysia, kemudian di Asia Tenggara, di negeri Yaman, di Mesir, bahkan di Arab Saudi oleh sebagian yang sama dengan ajaran kita. Saya tanya tuan dan puan di sini, kalau malam Jumat yasinan atau tak di sini? Yasinan ya. Pernah dengar atau dapat message dari WhatsApp bahwa yasinan itu bid'ah di malam Jumat? Pernah dapat atau tidak? Kalau yang tidak pernah dapat message itu berarti tidak memiliki handphone. Aman itu. Saat ini kalau ingin hidup tenang, jangan pakai mobile phone. Insya Allah tenang hidupnya. Begini, kenapa kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah di malam Jumat mengamalkan Yasin? Imam Asyuti dalam kitab beliau Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, beliau menyampaikan hadis-hadis yang dianjurkan, yang disunnahkan untuk diamalkan baik di malam Jumat atau di hari Jumat. Pada hadis yang ke-62 yang beliau sampaikan dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a lailatal Jum'ah Yasin wa hamim ad-dukhan asbaha maghfuran lah." Barang siapa di malam Jumat membaca surat Hamim Ad-Dukhan dan membaca Yasin, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. Sekali lagi, di malam Jumatnya kita tetap mengamalkan Yasinan, Al-Kahfi kita baca di siang hari. Bagi kita, kedua surat itu tidak ada yang kita tinggalkan, keduanya sama-sama kita amalkan. Kelompok Wahabi hanya mengamalkan Al-Kahfinya saja, surat Yasinnya mereka tak mau, sementara kita mengamalkan keduanya. Understand? Alhamdulillah. Saya belum menyelesaikan penjelasan ini, tuan dan puan sudah banyak yang mengangguk-anggukkan kepala. Maka saya curiga, apa maksud dari mengangguk-anggukkan kepala? Jangan-jangan tuan dan puan sudah mengantuk semua. Sudah atau belum? Nanti kita akan terima ilmu lebih banyak dari diri waktu. Kedua, saya tanya tuan dan puan sekali lagi, untuk yasinan di malam Jumat, hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Saya tanya, kalau tuan dan puan ketika tahlilan, ketika ziarah kubur, baca Yasin atau tidak? Baca Yasin ya. Bid'ah atau tak? Bukan bid'ah. Saya tunjukkan dalilnya dari para ulama, bukan dari saya, tetapi dari para ulama kita, bahwa begini, Ada seorang ahli hadis bernama Abu Dawud Ibnu Hibban. Beliau meriwayatkan satu hadis begini. Dari Ma'kil bin Yasar, Nabi bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Bacakanlah surat Yasin. Pertama, menurut Imam Ibnu Hibban, "Man hadaratul maniyah." Bacakan Yasin di dekat orang yang akan wafat. Kalau kita punya grandpa, kalau kita punya kakek, beliau sudah sakit parah, nafasnya sudah berat, matanya sudah terpejam, sekujur tubuhnya sudah tak bergerak, bacakan Yasin di dekatnya. Kenapa? Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya, orang yang akan wafat lalu dibacakan Yasin, Allah akan memudahkan keluarnya ruh baginya, sehingga dia tidak akan berat dalam keadaan sakratul maut. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi, kalau ada orang yang akan wafat, kita bacakan Yasin, bukan bid'ah. Ada hadisnya, ada fatwa dari para ulama kita. Tapi jangan salah baca, tuan. Kalau ada kerabat kita masuk hospital, dia masih sadar, lalu dibacakan Yasin sama tuan, tentu dia akan marah. Kenapa? Dikira mengharap? Saya doakan yang hadir sehat wal afiat, panjang umur semuanya. Amin. Kali ini lebih kencang suaranya, karena memang kita tidak ada yang siap menuju kematian. Kemudian menurut Imam Asyuti, menurut imam-imam Al-Qurtubi, imam kita yang lain Al-Qurtubi misalnya dalam kitab At-Tadhkirah, bahwa yang dimaksud membaca Yasin, ala mautakum fahuwa fil haqiqah lil mayyit, kata beliau, surat Yasin itu pada hakikatnya memang dibaca untuk orang yang sudah wafat. Maka kalau tuan datang ke makam orang tua, datang ke makam kerabat kita, datang ziarah ke makam guru-guru kita, ke makam habaib-habaib, bahkan ke makam para wali di Jawa. Dan suatu ketika tahun 2015 saya pernah umroh, di dekat saya ada orang Malaysia membaca Yasin di dekat makam Nabi. Saya tahu dari jemaahnya, di sini ada tulisannya, karena dimarahi oleh askar dia berbelok. Jadi sekali lagi, kita membaca Yasin apakah saat tahlilan ataukah di saat kemudian kita ziarah kubur, ataupun juga kemudian kita menghadiahkan pahala itu, dari dulu sudah diamalkan oleh para ulama kita. Ada hadisnya, ada fatwa ulamanya, lalu kita mengamalkan. Apanya yang bid'ah? Justru sekali lagi, hal itu dibenarkan di dalam ajaran kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Fahimtum? Fahimna. Ini pandai semua bahasa Arabnya. Saya tes lagi ya bahasa Arabnya. Kalau antum diganti na. Sekali lagi kalimat antum diganti. Saya ulangi, fahimtum? Palestitum? Palestina. Filipintum? Filipina. Argentum? Argentina. Kalah sama Prancis kemarin Piala Dunia. Barcelontum? Ini kalau sepak bola sepak hafal semua ini. Maimontum? Maimona. Ada puan bernama Maimona di sini? Pakai kerudung warna apa? Sudah lunas atau masih hutang? Saya doakan yang hadir ini hutang-hutangnya oleh Allah dilunaskan semua. Aminnya banyak, berarti di sini sama seperti di negeri kami juga banyak hutang. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali lagi, pada intinya, apa yang telah diamalkan oleh para ulama kita, memiliki dasar yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di negeri ini sudah ada pertubuhan Nahdlatul Ulama yang saat ini pemimpinnya, ketuanya adalah Kiai Ahmad Rafi'i, maka Nahdlatul Ulama ini adalah pertubuhan di bidang ahli sunnah wal jamaah yang akan melestarikan, yang akan menjaga, yang akan merawat dan meneruskan apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Apakah maulid Nabi, ataukah nanti nisfu Sya'ban, ataukah tarawih di malam bulan-bulan Ramadan, kemudian juga peringatan-peringatan Islam yang lainnya. Sekali lagi, insyaallah ketika kemudian kita semuanya mengikuti para ulama, mengikuti para kiai, kalau di Malaysia ada jabatan mufti, insyaallah jabatan mufti kebanyakan di negeri Malaysia ini berfaham ahli sunnah wal jamaah, kecuali konon saya dengar ada satu jabatan yang kemudian tidak sama dengan kita. Saya dengar itu di sebuah negeri, tinggal nanti tuan bertanya negeri mana itu. Yang terpenting kita mengikuti mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Dari saya cukup sekian, nanti yang lain akan disempurnakan dan akan disampaikan dari guru kita Kiai Haji Muwafiq, yang lebih dikenal dengan Gus Muwafiq. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata, kalau ada penjelasan yang kurang berkenan. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masykur kepada beliau Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khozin dan seterusnya. Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Sedikit tentang beliau, Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau lebih dikenal dengan Kiai Muwafiq atau Gus Muwafiq adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama NU yang berasal dari Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal sebagai salah satu orator NU zaman sekarang karena kedalaman ilmu dan kemampuan orasi yang dimilikinya. Dan tanpa membuang waktu, tafadhal miskur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz bil khusus, sahibul fadilah wa sa'adah, akhinal karim Yai Haji Ma'ruf Khozin, santri Yai Zainuddin, Yai Huda Loso, Yai Meh, dan saya hormati ketua pertubuhan, bukan pertumbuhan, pertubuhan. Oh benar, pertubuhan. Menurut saya juga mau ketawa tadi. Untung gak ada esnya. Ya bahasanya memang beda. Saya tadi sore lihat TV itu, kaget saya. Baca beritanya ada apa tadi itu? Kecelakaan itu apa bahasanya? Bukan bahasa kemalangan. Kemalahan, kemalangan. Ya inilah Indonesia sama Malaysia. Yang tahu hanya si Upin sama si Ipin. Cikgu Ketua Jamaah Yasin. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya ini ngaji mulutan ini keliling dunia. Sekarang di Malaysia, besok sepulang dari Malaysia mulutan di Taiwan. Taiwan negeri yang lebih dingin. Kemarin mulutan di Sumatera, terus Kalimantan. Sebelumnya mulutan di Istana Negara. Nah sekarang di Belakong. Susah. Nah, dari perjalanan Maulid ini ternyata benar-benar mampu menjelaskan tentang siapa Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu memang sesuai pangkatnya. Pangkatnya itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu bukan pangkat biasa. Kalau kepala desa itu pangkat biasa. Tuangkan minuman. Ya, terima kasih. Jadi kelihatan betul pangkat Rasul. Kalau bupati itu ya cuman sekabupaten. Raja ya cuman sekerajaan. Presiden Jokowi cuman se-Indonesia. Tuan Mahathir cuman se-Malaysia. Tapi Rasulullah ini memang pangkatnya seluruh dunia. Nah, gambaran itu terlihat dari ketika beliau lahir seperti ini, diperingati dengan Maulid Nabi. Itu terlihat. Ternyata Maulid Nabi itu tidak seragam. Waktunya tidak seragam, gayanya juga tidak sama. Gayanya tidak sama. Ada gaya Malaysia, ada gaya Jawa, ada gaya Sulawesi, ada gaya Sumatera, ada gaya Brunei, dan ada gaya Yogyakarta. Nah, gayanya beda-beda. Di Jawa Timur itu ada pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Mojosari. Kiainya bernama Kiai Zainuddin. Kiai Zainuddin ini gurunya Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU. Mic-nya jangan diudek-udek terus loh. Ya jangan ngakmuk-ngakmuk, denger-denger, gak usah dipaksa keras. nanti malah bengong-bengong. Itulah yang belakang denger gak? Denger tak? Di Nganjuk itu ada Yai Zainuddin namanya. Itu kalau mulutan, cara memperingatinya aneh. Apa? Tahu jaran kepang? Kuda-kudaan, kuda lumping itu. Itu seluruh Jawa Timur diundang. Suruh main kuda lumping selama 2 bulan berturut-turut. Oh itu, jadi lombanya bukan lomba adro. Bukan lomba solawatan, tapi lomba kuda lumping. Ya Zainuddin. Makanya karena sukanya itu suka kuda lumping, maka Kiai Zainuddin ini dicurigai sebagai kiai yang tidak patek kiai, apa namanya? Ya kiai setengah apa bahasanya itu ya? Setengah bid'ah, udah gitu aja paling gampang. Kiai separuh bid'ah, bahkan mungkin paling bid'ah. Sampai kiai-kiai ini bersepakat mendatangi Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari pendiri NU didatangi. Kiai, tolong itu diperingatkan itu Kiai Zainuddin. Masuk mulutan malah kuda lumping. Akhirnya Kiai Hasyim mengikuti, kirim surat. Nah surat itu diserahkan kepada Kiai Wahab Hasbullah, karena sebelum mondok di Tebu Ireng, Kiai Wahab itu mondok di tempatnya Kiai Zainuddin. Akhirnya surat mohon kepada Kiai Zainuddin untuk sementara melakukan klarifikasi, bahasanya sekarang tabayun, apa hubungannya mulutan sama jaran kepang atau kuda lumping. Wong Rasul kok diperingati dengan kuda lumping. Tiba-tiba malam itu Kiai Hasyim bermimpi ada sebuah masjid yang di situ Kiai Hasyim ini mau sholat berjamaah. Dalam mimpi itu Kiai Hasyim terlambat. Wah, tapi jamaah ini ribuan, jadi gak kelihatan siapa yang imami itu. Ternyata setelah bubar, Kiai Hasyim melihat bahwa yang imami itu adalah Kiai Zainuddin yang suka jatil itu, suka kuda lumping itu, ternyata imamnya. Maka pagi-pagi Kiai Wahab dicari hab. Surat yang tadi tak tulis itu sudah kamu kirim ke Kiai Zainuddin? Belum Kiai, besok. Gak usah, sudah sini suratnya, dikembalikan kepada Kiai Hasyim, disobek surat itu. Karena malamnya ngimpi ternyata orang sebegitu banyak imamnya Kiai Zainuddin. Nah itu ternyata salah satu cara ulama di Jawa ini aneh memperingatinya, malah pakai kuda lumping. Gak jauh beda dengan pondok pesantren Watu Congol. Pendirinya namanya Mbak Abdurrahman, punya anak Mbak Dalhar, Mbak Nahrawi atau Mbak Dalhar, punya putra namanya Mbak Mat Watu Congol. Itu kalau mulutan ada dangdutnya segala. Ya kadang ada monata. Iya, sodik itu ada di situ. Nela Karisma, Via Valen, Lilin Herlina. Papal saya. Yang saya kadang nonton. Lah saya yang disuruh ngaji nonton. Loh. Terus ada biskopnya, ada filmnya, terus ada wayangnya, tapi ada pengajiannya itu di situ. Nah kalau di Bugis itu, kalau mulutan itu beda lagi, makanannya banyaknya luar biasa. Ini cara orang Bugis. Jadi di tiangnya itu ada tali-tali panjang, nanti itu tempat orang untuk gantung makanan. yang punya ayam gantung di situ. Nah, lama-lama yang digantung itu bukan cuma makanan, sampai peralatan elektronik. Ada geraji, ada sanyo, ada TV, ada kunci Inggris. Nah, di depan sini biasanya ada tumpeng besar, terus kanan kiri ada pohon pisang. Nah, pohon pisang itu untuk menancapkan lidi-lidi yang banyak, yang ujungnya ada benderanya uang. Ada yang 5.000, 10.000, kalau ini ya 1 ringgit, 10 ringgit, 50 ringgit, sampai 100 ringgit. Nah, nanti saya biasanya kalau diundang itu doa. Doa panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wow, begitu saya sampai di wow, wih, itu udah ribut itu. Ada yang manjat taruh, ada yang itu, ada yang lihat geraji, ngambil geraji, anak-anak kecil-kecil lompat ke atas panggung, rebutan uang. Ya, saya itu kayak ayam baru. di Kalimantan juga sama. Nah itu mulutan, aneh-aneh orang mulutan. Nah, tapi di antara yang paling aneh aja, ini tempat saya di Jogja, itu mulutannya antik, pasar malam 2 bulan berturut-turut. Ya ada Dermulin, wayang dangdutan, wayang. Nah, nanti tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 11-an itu ada orang masak nasi pakai dandang. Tahu dandang? Dandang itu tempat untuk masak itu apa kalau di sini? Ya pokoknya belenduk itulah. Apa sih kalau di sini? Belenduk itu. Terus di bawahnya ada tungku, nah dikasih api, nah itu masak namanya. Masa orang sini tidak ngerti. Orang sini kalau masak sudah nggak ada apinya, soalnya pakai rice cooker. Sana itu pakai dandang, ada kukusannya. Namanya dandang sewu, bahasa Malaysianya dandang seribu, seribu dandang. Satu dandangnya itu isinya 2,5 kilogram beras. Nah, kalau 1.000 berarti 2,5 ton beras. Nanti begitu jadi nasi dijadikan satu, diunduk-unduk jadi tumpeng. Hari tumpeng itu gedenya mungkin separuh apartemen ini. Ini di sana dipikul 100 orang laki-laki dengan pakai pakaian kerajaan, bawa keluar dari keraton. Taruh depan masjid, dibacain sholawat, dibacain doa. Nah, tumpeng itu dihiasi sayur-sayuran, buah-buahan, apa saja. Nah, ujungnya itu ada telur yang digincu, dicet gitu, agak kemerah-merahan. Itu jumlahnya 5, itu paling atas. Nah, nanti kiainya doa. Banyak begitu, wow, itu ribuan orang itu sudah nunggu semenjak seminggu sebelumnya. Cari siapa ini? Sekitar hampir 100 ribuan orang lah ini. Itu begitu, wow, itu siapa yang bisa nahan orang lari di atas orang itu, lompat cari itu. Makanan di situ diambil semua. Ada yang kakinya masuk ke dalam nasi itu. Itu di Jogja. Nah, terus nanti apa yang didapat dari makanan itu dibawa pulang. Nah, begitu pulang ini macam-macam fungsinya. Kalau punya anak kok enggak payu nikah, jodohnya seret, kasih makan itu. Makanlah nanti biar jodohmu dapat. Punya sawah kok dikasih makan apa, banyak tikusnya, kasih itu. Jual mobil kok enggak laku-laku, mobilnya dimandiin pakai peresan makanan ini. Nah, ibu-ibu ini biasanya yang dicari itu kacang panjang. Kacang panjang ternyata untuk obat. Obat apa? obat yang suaminya udah gak terlalu kuat manjat. Nggak, ya itu makanya keyakinan orang terus dilungker-lungker gitu. Ya katanya sih terus habis itu bergas lagi, kuat lagi. Nah yang paling mahal itu telur yang saya sebutkan 5 tadi itu, yang di atas itu kalau yang dapat itu satu telur bisa berharga 30 juta untuk jima. Makanya mulutan di Jogja itu sering disalahpahami sebagai bentuk kemusyrikan karena memperlakukan makanan yang disediakan begitu rupa sampai dibawa pulang kasih makan anak yang gak laku nikah. Nah ini, selain itu ada kabar bahwa yang masih tersisa itu mulutan di Turki juga sama, makanannya banyak, di Timur Tengah makanannya banyak. Nah dulu di Arab juga sama, di Haromen ini diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami bahwa dulu mulutan di Makkah itu rame, tumplek-blek di makamnya, di tempat lahirnya Rasulullah. Nah yang di Madinah tumplek-plek di makamnya Rasulullah baca sholawat, habis itu keluar rumah, masyarakat Makkah, masyarakat Madinah menyediakan makanan. Cuman orang kalau mulutan di Makkah itu rusuh, terjadi kekacauan. Kenapa? Habis mulutan nangis semua sambil marah-marah. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin kalau sudah mulutan itu ingat betapa mulianya Rasulullah, tapi betapa tragisnya nasib cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dibantai oleh sesama kaum muslimin terkait dengan rebutan jatah politik. Nah kalau sudah ribut karena mengingat cucu Rasulullah yang terbunuh, semua ingat Yazid bin Muawiyah. Yazid ini dilalah, dilalah. Ibunya itu dari Najd. Jadi Muawiyah itu punya istri dari Najd. Najd itu kampung kocrok semua. Apa kocrok itu di sini? Stupid. Sudah enggak usah bisa diatur. Nah, orang ingat lagi begitu Mbak Kasyas itu marah, memang kampung itu. Kenapa? Karena yang bunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam, kampungnya juga Najd. Dilalah itu, dilalah Ibnu Sa'ud itu kampungnya Najd. Ini yang jadi masalah, Ibnu Sa'ud kampungnya Najd. Dilalah apa? Dilalah kalau orang sini. Yang juga tidak kalah ajaibnya, ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab yang nyusun manhaj Wahabi, yang nulis kitab Kasyfus Syubhatil Khaliqil Ardi Wassamawat, ini juga kampungnya Najd. Akhirnya Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sa'ud ini pusing ini karena bakas Najd, jangan-jangan nanti membicarakan negara. Daripada nanti pusing dari perbincangan Najd, ini membicarakan negara, maka akhirnya Maulid Nabi dilarang dari Makkah, dari Madinah. Nah, itu alasan pelarangannya sebenarnya adalah pelarangan politik, bukan pelarangan syariat. Makanya cuman belakangan terus jadi seolah-olah bid'ahnya bid'ah syar'i, bukan bid'ah siasi. Ini jadi yang kemudian jadi, makanya di sana nggak ada, tapi di negara-negara Islam yang lain semuanya bikin maulid. Sampai kita di sini yang ada orang rantau aja masih bikin maulid. Nah, dari peristiwa-peristiwa maulid, dari sisa perjalanan, kisah-kisah saya jalan maulid kemana-mana ini, ada yang berbeda antara peringatan maulid dengan peringatan-peringatan yang lain. Apa yang membedakan? Makanan yang membedakan. Kalau yang lain itu biasanya makanannya biasa saja, tapi kalau maulid makanannya spesial. Pasti makanannya keluar yang enak-enak itu di maulid. Biasanya kalau cuman anu ya nasi kotak, tapi kalau maulid makanannya beda. Gak tahu nanti di sini saya mau lihat. Nah ini ini maulid. Jadi maulid itu di mana-mana itu adalah keluarnya makanan enak. Saya mau lihat nanti di Balakong ini. Nah, karena sekarang orang selalu liput tentang maulid. Apa itu peringatan maulid Nabi? Nabi sendiri tidak pernah melakukan peringatan maulid Nabi. Itu bid'ah. Saya enggak ngurus sampai mau bilang bid'ah atau tidak. Kami tetap mulutan, tapi makanannya banyak. Loh ya, ya memang makanan. Saya itu kalau lihat maulid yang tak lihat pertama makanannya ada apa enggak. Saya bayangkan tadi begitu perkesini ada maulid, saya bayangkan di sini ini penuh makanan. Saya bayangkan ini loh, kalau di tempat saya kalau maulid, sampean enggak perlu kaget. Di tempat saya kalau maulid itu panggung ini penuh makanan. Orang yang enggak pernah melihat makanan itu ada anggur numpuk, jeruk numpuk, apel sana ada, air berserakan, degan ada, kelapa muda ada semua. Dan yang pasti biasanya di tengah-tengahnya ada durian satu truk. Itu di tempat saya kalau mulutan. Terus di tengah-tengah kayak gini ada 9 tumpeng. Isinya adalah ayam utuh. Kalau orang di Jawa nyebutnya ingko. Ayam utuh 9 ayam minimal. Belum daging-daging yang lain saya enggak ngitung, kambing ratusan itu. Lah ayam yang saya potong biasanya itu minimal harganya 20 juta. Satu ayam. Sampean jangan kaget, ayam saya itu ada yang harganya 300 juta. Itu ayamnya orang Thailand disaduk sekali mati. Ayam Bangkok petarungnya Thailand itu kalau ketemu ayam saya, tahu. Orang Malaysia punya ayam namanya ayam Pak Koi. Itu kalau tarung sama ayam saya enggak nyampe 2 menit tewas. Iya. Itu saya potong untuk maulid Nabi. Makanya kalau pengen ngerasakan daging ayam yang paling mahal, mulutan ke tempat saya sampai akan ngerasakan rasanya kayak sprit. Tercep-tercep belia. Makanya saya tadi itu bayangin kok gak ada makanannya, kok sepi. Nah ini yang kadang terutama misalnya kayak yang di Jogja itu memperlakukan makanan kayak gitu. Nah ini makanya banyak sekali orang yang melihat maulid ini mubadir apa, terutama kalau sudah lihat makanan. Nah, makanya tadi itu saya lihat kok gak ada makanannya. Ini panggungnya kok kosong, isinya cuma kursi sama mimbar. Nah, makanan-makanan yang banyak di bulan maulid ini sesungguhnya apa? Dan siapa yang ngajarkan? Yang ngajarkan ya Rasulullah sama sahabat. Jadi maulid dengan makanan itu maulid yang asli. Kalau maulid dengan pengajian gini, ini maulid kami. Ini maulid model baru ini pengajian. Kalau maulid yang asli apa? Makan. Maulid yang asli itu makan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah itu puasa memperingati maulidnya, bahkan Rasulullah memperingati maulidnya itu bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali setiap hari Senin. Gak main-main lu ya. Rasul sendiri memperingati maulidnya itu setiap hari Senin dengan cara puasa. Lu itu gak setahun sekali kayak orang belakong gini. Tapi kan ya kalau seminggu sekali ya diganti dengan yasinannya seminggu sekali ya. Tapi kalau maulidnya Rasulullah itu puasa. Nah kalau Rasulullah ditanya, ya Rasulullah puasa, iya saya bersyukur lahir saya hari Senin enggak puasa. Begitu tahu Rasulullah itu puasa, sahabat itu pulang semua. Yang dicari itu istri-istrinya, di rumah ada apa, masakan apa di rumah ini, gak ada apa-apa mas, udah ke pasar, yuk kita ke pasar belanja yang enak-enak, nanti kita masak karena Rasul puasa. Nanti sore kita harus menyediakan, mari kita datang ke Rasul, menyediakan makanan. Rasul buka, siapa tahu makanan kita yang diambil sama Rasul. Makanya setiap hari Senin, maka Madinah ini bau roti, bau daging, sahabat masak. Nah kalau sudah sore diantarkan kepada Rasulullah. Nah di tempat Rasulullah itu makanan banyak kalau sudah sore. Jadi ya kalau makanannya banyak. Nah nanti kalau sudah makanannya banyak, Rasulullah itu manggil sahabat, yo makan. Nah maka sahabat itu nunggu, ada yang nunggu masakannya sendiri. Nanti kira-kira yang disentuh Rasul punya siapa? Punya aku, mas. Mau punya aku mie ayam, mau. Oh enggak dong, punya aku gulai. Apa? Punya aku nasi lemak. Makanya dilihat gini. Nanti Rasul terus berdoa, mari Allahumma barik lana fima rizaktana waqina adzab annar. Begitu waqina adzab annar, Rasul ngambil itu. Sudah, kan bareng. Bekas Rasul ini jadi royokan, jadi rebutan. Nah yang gak kebagian ya sudah, makan makanannya sendiri. Sendiri yang dibawa itu. Nah kalau gak kebagian makanannya sendiri, ya makan punya temannya. Atau bahkan gak ikut bawa makanan, tapi ikut makan makanan bersama di tempat Rasulullah. Itu aja, itu kebiasaan sahabat dan Rasulullah. Nah yang diharapkan sahabat apa? Yang diharapkan sahabat adalah mendapat barokah dari makanan yang ada di tempat Rasulullah. Ini aja ngantuk ini. Soalnya ini berat ya lo enggak? Ini soalnya ini persoalan hikmah, bukan persoalan fikih semata-mata. Yang diharapkan oleh sahabat adalah mendapatkan barokah dari makanan yang ada di tempat Rasulullah. Kenapa? Karena makanan itu didoakan sama Rasulullah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah itu dimakan. Nah, inilah yang diharapkan oleh para sahabat, mendapatkan barokah dari makanan yang ada di tempat Rasulullah. Karena didoakan Allahumma barik, berarti makanannya barokah. Nah, ada sekarang orang masak makanan barokah. Makanya orang di tempat kita nyebutnya berkat. Karena makanan itu barokah. Nah, barokahnya dari mana? Dari makanan yang dimasak sahabat, ditaruh di tempat Rasulullah, didoakan sama Rasulullah, makanan ini diberikan pada Rasulullah, keluar dari rumah Rasulullah, makanan itu sudah menjadi milik Rasulullah yang didoakan dengan doa barokah. Tak kasih contoh. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini minuman ini punya siapa? Ya punya saya, ya kan? Tadi punya siapa? Tadi punyanya panitia. Setengah jam yang lalu masih punya panitia. Ketika ditaruh sini punya siapa? Ya punya saya. Nah ini yang siapa? Tak kasih contoh. Sampai kesini. Yang laki-laki itu sini. Sini. Nah tak kasih ininya. Nah, ini contoh biar jelas ini. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini bawa. Udah. Ambil udah, itu situ lagi. Nah, dikasih siapa? Dia dikasih panitia apa dikasih saya? Nah, ini sudah. Baru tadi itu punya panitia. Taruh sini jadi punya saya. Begitu tak kasih itu, dia tidak dikasih panitia, tapi dikasih saya. Loh, begitu juga sama. Makanan sebelumnya dimasak sahabat, ditaruh tempat Rasulullah menjadi milik siapa? Milik Rasulullah. Begitu didoakan Allahumma barik lana, diberikan kepada sahabat lagi, itu sudah diberi siapa? Diberi oleh Rasulullah. Jadi momen perubahan dari bendanya, barangnya masih sama, cuman lewat di tempat Rasulullah, habis itu statusnya berubah menjadi milik Rasulullah. Nah, contoh lagi, apa ada laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan jalan berdua dengan baju merah, celana merah, habis itu masuk ke KU apa di sini kalau KU? Peti-peti. Kodi, masuk ke tempat kodi, sama kodi angkah tuka wazawaj tuka kobil tu nikah, aha. Terus didoakan barokallahu laka wa baroka alaika. Setelah itu keluar dari kodi. Begitu keluar dari kodi, apakah barangnya masih sama? Ya sama, bajunya masih merah, celananya masih merah, bahkan tai lalatnya belum berubah. Tapi begitu keluar dari tempat kodi, nilainya berubah, statusnya berubah jadi laki bini, suami istri. Sebelum masuk nyubit dosa, begitu keluar statusnya jadi suami istri, nyubit pahala, napuk bokongnya pahala, lepas celananya pahala, lu barangnya masih sama tapi nilainya berubah. Begitu juga makanan, sebelumnya biasa saja punya sahabat, begitu masuk ke rumah Rasulullah statusnya berubah menjadi punya Rasulullah, doakan Allahumma barik lana, keluar statusnya berubah jadi milik Rasulullah dan barokah. Lagi kadang orang tidak lihat itu yang diharapkan, itu barokah dari perubahan nilai yang sederhana gitu. Nah ini maka taruh sini cepat, bagi itu tadi punya panitia, begitu taruh sini ya sudah dibagi cepat biar saya jelaskannya mudah. Ini kan dah ya dibagi, itu pegang, jangan dimakan dulu, makan itu dulu, itu tadi punyanya panitia, begitu dibawa sini punya Maulidur Rasul. Nah, Allah mabarilah. Nah sekarang ada orang nanya, apakah makanan dengan didoakan bisa berubah? Ya bisa, kenapa? Makanan menyimpan doa barokah. Ada yang gak percaya, masa makanan bisa nyimpen doa barokah? Bisa, jangankan makanan, kaset itu bisa nyimpen suara kok. Jangankan makanan, kaset itu loh nyimpen suara. Coba sampean marahi kaset itu, rekam, bakakiku, gitu. Keluarnya ya bakakiku, flash disk bisa nyimpen gambar, handphone bisa nyimpen SMS, apalagi makanan. Makanya dulu orang-orang tua kita ini andalannya makanan. Install pertama biasanya makanan. Punya anak nggak pinter-pinter, diajari habis kapur tulis sekilo nggak nyantol sama sekali, biasanya ambil air titipi doa ya fattahu ya alim, minum kade, dikasih makan gak malah sehat, malah sakit-sakitan, bacakan ya hayu ya hayum, suka kelahi, bacakan ya Allahu ya latif. Berkehendak terhadap perempuan yang kita cintai, tolak, install makanan, ambilkan apel, isi doa cinta innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kasihkan I love you. Nah itu makanan itu bisa diinstal, makanya nenek moyang kita dulu juga nginstal makanan. Makanya calon-calon apa kepala desa atau calon-calon kepala kampung itu paling takut kalau ada makanan yang nggak dikenal. Jangan-jangan makanan itu diinstal pakai linggis atau pakai besi itu, begitu dimakan miring gini, namanya santet. Ini makanan. Makanya kalau sampean punya masalah dengan apa siapa, kasih makanan. Kita punya istri, punya suami, kok mau kawin lagi? ambilkan air, bacakan ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, bacakan sambil diaduk gitu. Pak, kenapa sih mau kawin lagi? Apakah aku udah gak cantik lagi? Bila perlu nyanyikan yang menjadi kenangan berdua, apa? Lagu cinta berdua. Kalau yang orang tua-tua nyanyikan, apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Cuk, gitu ya udah. Minum kan gak jadi. Yang muda-muda bacakan, hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Cuk, nikah lagi, ingat kembali kan ada instalasi lagu bersama. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluruskan segenap jiwa. Cuk, itu instalasi makanan. Lu makanya orang-orang dulu selalu mengharapkan makanan yang sudah barokah. Lah makanan barokah itu kalau sudah masuk ke tubuh menghasilkan daging barokah. Lah daging barokah itu pasti anasirnya mengajak yang baik, ngajak sholat, ngajak ngaji. Karena di dalam dirinya ada daging barokah. Nah, daging barokah itu enggak akan dibakar sama api neraka. Daging barokah itu haknya surga. Makanya bariklah, nah hubungannya sama wakina ada tahu sekarang. Nah itu makanya makanan-makanan yang masuk ke acara maulid itu jadi makanan barokah. Makanya orang kita nyebutnya berkat. Nah itu kalau dimakan, tubuh kita akhirnya menghasilkan daging barokah. Makanya kalau mulutan, makanannya yang banyak dan yang enak, biar dimakan lagi juga enak. Lah kadang kita gak ngerti bikin berkat, itu nasinya kering gitu, mie-nya kering, tempenya tipis gitu. Akhirnya begitu habis didoakan jadi makanan barokah, ketika mau dimakan gak enak. Akhirnya pulang dikasih kucing, akhirnya kucingnya yang barokah. Ini amaliah dasar ahli sunnah wal jamaah. Makanya orang kalau gak ngerti ini pasti ribut. Itu mubatir, itu musyrik. Orang kok begitu terhadap makanan? Kamu aja yang gak tahu. Itulah dasar dulu yang diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya orang di Nusantara, dari Malaysia, dari Indonesia, dulu andalannya makanan barokah. Setiap ada acara yang didulukan apa? Menghadirkan makanan. Untuk apa? Membekali orang-orang seperti kita ini dengan makanan barokah. Yang ngaji suka tidur gini. Ngaji tidur berarti kupingnya gak ngaji, matanya gak ngaji. Lah yang ngaji apa? Pantatnya aja. Lah kalau pantatnya saja yang bisa ngaji, maka kemudian kasih makanan barokah, akan tertitipkan di dalam dirinya daging barokah. Nah, yang paling benci dengan daging barokah itu siapa? Ya iblis. Kenapa? Karena daging barokah itu musuhnya iblis. Karena dalam diri manusia kalau ada makanan barokah, iblis gak punya tempat bersemayam. Makanya orang kalau kejinan pasti diambilkan air atau makanan, dikasih doa barokah. Begitu airnya diminum, diserap ke seluruh tubuh, energinya enggak mungkin iblis bertahan dalam tubuh manusia, dia keluar dan sembuh. Mau tukang suwuk, mau tukang rukyah, kalau sudah orang punya anasir jin di dalam dirinya, apa yang dilakukan? Mengambil air atau makanan. Ya kalau biar keren ya habbatu sauda, gitu biar keren. Ya biar keren, akhirnya tidak dikasih nama suwuk, tapi dikasih nama rukyah. Sama aja. Itulah iblis paling pusing. Pokoknya kalau dalam diri manusia punya daging barokah, ngilanginnya susah. Kalau ngilangi pahalanya orang berpikir di mulut mudah. Alah, Allah, mulutnya penuh zikir, ngurasnya mudah. Habis berzikir terus tiba-tiba iblis nyuruh perempuan lewat gitu aja pakai celana pendek, naik motor jengking begini. Itu terus di belakangnya ada tato bintang gitu. Itu mulut kita langsung bilang, "Wow, udah hilang." Hilang dagangnya. Cepat ngurasnya, makanya ini. Mulutan yang asli itu yang begitu, makanya tahun depan kalau mulutan dulu kan ngeluarkan makanan yang enak, taruh sini yang kecil-kecil biar merasakan indahnya maulid, kasih coklat. Apa yang kamu suka nak? Coklat? Kasih coklat, sukanya apa di sini? Kasih untuk anak-anak ini, bila perlu bikin tancapan-tancapan uang biar anak-anak ini rebutan duit yang di depan itu. Gak perlu lagi diajari indahnya maulid, secara otomatis akan tertanam dalam pikiran dan batinnya betapa indahnya maulid. Nah, Nabi, akhirnya yang kecil-kecil ngerasakan maulid. Nah, kalau kayak gini pengajian gini, yang kecil dia main-main, mau gak ngerti apa-apa ini anak-anak ini. Ya kan, zaman mau tidur, tidur aja nak, zaman belum waktunya ngaji, tidur. Zaman ya, waktunya nunggu makanan, kasih jenengan, kasih di sini nih ya, daun apalah gitu, nudin kecepit duit 100 ringgitan gitu. Iya, 50 ringgit, 100 ringgit, itu 100 ringgit, yang gitu, ayam goreng, taruh situ, yang indah. Jangan sepi begini, ini maulid nabinya orang miskin. Tunjukkan kita ini umat Rasulullah yang kaya. Begitu lah ini loh, mulutan kok sepi gini, ini mulutan apa ini? Ini kalau orang Indonesia bilang sumaker, suge macak kere, itu ya ini. Jangan gini besok tahun depan ya. Kita tunjukkan kita ini umat Rasulullah yang mapan dan mampu. Kita ulang bagaimana keindahan sahabat bermaulid bersama Rasulullah. Loh, makanannya yang banyak. Biar yang kecil-kecil ini kerasan. Coklat yang gede-gede ini taruh sini, gantung situ. Ya itu baru maulid beneran. Nah kalau kayak gini ini kan pengajian. Ini maulid yang sekian kali sudah. Besok lagi jangan gini ya. Saya sedih kalau gini. Berkatnya yang indah itu apa nak isinya nak? Saya pengen lihat berkatnya isinya apa. Jangan-jangan cuman keciput. Jangan gini, besok tahun depan siapa yang akan menitipkan daging barokah kalau bukan kita. Ini yang tua-tua ini pekerja semua, kadang dikasih ngaji ngantuk gak nyantol. Apalagi tua-tua kayak gak nyantol, sudahlah gak usah ini, kita khusnudzon aja, kita titipi makanan barokah biar kalau nanti pulang makanan barokah jadi sperma, jadi anak juga anak barokah. Biarlah kalau di tengah jalan mau melakukan sesuatu biar wah gak jadi karena ada makanan barokah. Jangan gini mulutan ya. Oh, mulutan begini dia. Sedih saya. Nggih. Tahun depan jangan gini. Umat Rasulullah kita tunjukkan. Sayyidina Abu Bakar ikut Rasulullah 1000 unta. Sayyidina Utsman ribuan hektar kebun kurma. saking bahagianya ketemu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar rebutan, ya Rasul ambil anakku. Sayyidina Umar gak mau kalah, ambil anakku. Itu Rasulullah. Lola kita ketemu Rasulullah bersyukurnya ini umat yang lucu ini. Sudah gitu bikin berkatnya jelek, pantesan dibilang berkat tidak ada gunanya, wong kalian sendiri gak doyan. Bikin jangan gini, persiapkan daging yang banyak, undang itu supir-supir orang sekitar, pesta makanan yang enak-enak, kita doakan nanti semuanya akan jadi makanan barokah. Loh, ini ibu-ibu ya terutama itu ya masak yang enak di rumah, masak sendiri, bikin daging segini-segini, nanti 10 bikin taruh sini. Kalau sampean gak ikhlas dimakan orang, tungguin, ini punyaku, jangan sampai dimakan orang, tak makan sendiri nanti, gak apa-apa. Bikin sendiri-sendiri berkat yang enak, taruh sini, ditabarukan, habis didoain, makan sendiri lo gitu. Nah kan kasihan yang kecil-kecil gini, mulutan, ikut pengajian, ngantuk. Nah kan, oh, jalannya aja sempoyongan gitu. Nah entah itu mau kemana ya. Tapi ya gitu, bawa berkatnya cuma gitu aja, saking ringannya. Nah, terus ini siapa yang tanggung jawab? Nah, ini kalau enggak dari jauh yang ngingetin, enggak inget yang kayak begini gitu. Tadi sebenarnya yang mau ngingetin begini Yai Ma'ruf Khozin, tapi Yai Ma'ruf Khozin enggak serem, makanya enggak berani. Kalau saya kan serem gini, jadi berani-berani aja. Ini harus diingetin, ini loh diingetin maulid dasar. Maulid dasar itu ya begitu, makanya nenek moyang kita kalau ada maulid yang didahulukan maka kenapa kita ini umatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar taruh nyawa, dan kita sudah gak taruh apa-apa sih makanan ya itu. Nah besok iuran bila perlu 100 ringgitan apa 1000 ringgitan gitu. Loh iya, di Somalia itu ada orang kalau maulid ngirim kambing ke gurunya, itu sampai jalan raya gak ada yang muat karena saking banyaknya ketika mau dipotong untuk maulid. Nabi kita ini umatnya. Maka yang aneh sekarang itu kadang ada maulid nabi itu nunggu diundang. Iki umat geblek itu ya. Wah aku gak diundang loh. Dengar maulid nabi dateng oh. Jangan nunggu diundang. Kalau sampe nunggu diundang oleh panitia, sing nabi itu siapa? Masa umat nunggu diundang nabinya? Ini orang geblek itu ya. Duh, makanya kalau dengar maulid dateng, gak usah nunggu diundang. Dengar ada panitia bikin maulid, berlomba-lombalah kita membawakan apa yang nanti akan diadakan oleh panitia maulid. Punya uang 1 juta, kasihkan. Ini jangan nunggu tarian. Sing di maulid ini nabi mudul. Nabimu ini yang di maulid ini. Jadi jangan sampai nunggu. Masuk sama maulid nabi sampai bikin proposal kayak nabi itu gak laku terus dijual-jual yo ini geburku mati. Jangan, yang nabi itu siapa? Sampai yang perang sudah gak ikut, unta juga gak, cuma tinggal nunggu gini aja. Ini loh makanya tahun depan kalau bikin denger ada panitia maulid dimanapun, jangan sampai nunggu diundang, dateng lo gitu. Tak kasih cerita ya untuk membedakan siapa nabi dan siapa umat. Mbak Maksum Lasem usia sudah 60 lebih, udah tubuh itu rasanya sudah protol semua, tiba-tiba ada orang datang, yai apa kalau bisa yai kita undang untuk ngaji. Oh ngaji, ya insya Allah, tapi di mana? Di Tuban. Begitu dengar Tuban, yai langsung kaget. Lasem sama Tuban itu jaraknya 60 kilo. Zaman segitu kendaraannya dokar. Dokar itu. Begitu dengar Bangilan Tuban, yai masuk langsung. Gendeng apa kamu? Aku setua ini kamu undang ngaji di Tuban, 60 kilo naik dokar, naik andong, protol aku. Udah nahan kencing aja susah. Apa di Tuban gak lagi ada kiai? Enggak. Ah, tambah malah itu. Kamu orang gak ngerti aturan. Aku sudah tua kayak begini, kamu undang naik andong 60 kilo, protol mati di jalan nanti kiai sopo sing tanggung jawab? Akhirnya panitia yang dari Tuban ini keluar sambil nangis. Sudah ditinggal pergi sama Yai Maksum. Lah, mendekati maghrib, panitianya itu masih di depan rumahnya Yai Maksum sambil depis gini sambil nangis. Yai Maksum ada apa? Pulang sana, enggak berani kiai. Kenapa? Saya harus mendapatkan jawaban dari kiai, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kiai apa? Marah ya Yai Maksum. Tapi lama-lama luluh Yai Maksum nanya, kamu kok ngotot, itu acaramu apa? Maulid Nabi ya Imam. Maulid bilang dari pagi maulid. Kalau maulid aku datang protol mati di jalan juga enggak apa-apa, kata Yai Maksum. Soalnya yang dimaulidin Nabi itu wis saya datang tak pastikan. Dah nanti protol kencing di jalan ya enggak ngurus ya. Nah, begitu saking senengnya panitia ini nangis. Nangis. Habis itu ngomong Yai, tapi ini borongan Yai. Borongan bagaimana? Nanti Yai juga yang kiroah, yang baca solawat. Hah? Ya wis gampang-gampang nanti. Karena Yai Maksum punya andalan. Yai Maksum itu bapaknya Yai Ali Maksum Rois Am PBNU. Nah, karena punya andalan, biasanya santrinya disuruh kiroah. Lho kok pas mau berangkat santrinya itu sakit mencret. Akhirnya Yai Maksum gak bisa berangkat sendiri. Akhirnya nyari temen. Nah cari temen tua. Ini ada yang mengatakan Yai Duki, tapi kalau alam adanya yang lain. Sama-sama tua. Dateng, Kang Melu, nanti ngaji. Ngaji kemana? Ke Tuban. Protol ngaji ke Tuban. Ngotot, ya pokoknya yuk kita ngaji ke Tuban. Kamu mesti punya istri baru ini. Udah tua gini masih ngotot pergi ke Tuban karena kangen sama istri mudamu. Endak. Ini mulutan. Hah? Mulutan, ikut aku, ikut. Mulutan. Mosok Nabi ini dimuluti kita gak datang. Ikut. Akhirnya berdua naik bokar itu sama kusirnya. Klutak. 60 kilo. Orang usia 60 lebih juga. Tubuhnya wis meh protol, gak ada jalan tol yang halus. Coba. Begitu sampai di lokasi disambut. Ola al-badru alaina. Oh, Yai Maksum duduk. Orang sekampung nangis karena Yai Maksum setua itu masih mau datang. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan disampaikan oleh Ustaz Duki. Dipikir ini orang muda. Begitu tuh naik assalam. Wong guyu ini wong tua kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang udah mulai ketawa. Kiki enggak napasnya mengkis-mengkis. Qul huwallahu ahad. Yai Maksum enggak tahan ketawa keras sekali. Woi itu. Jangan ketawa kamu. Kamu yang ngajak ke sini Maulid Nabi malah kamu ketawakan. Akhirnya rampung. Habis itu pidato Yai Maksum. Para hadirin, sebenarnya saya udah enggak bisa. Ini sakit semua seluruh tubuh. Tapi karena ini Maulid Nabi, saya harus datang. Sebab apa? Sebab ini adalah Nabi yang kita maulidi. Masa kita gak datang Nabinya dimaulidi? Maka saya cuma berpesan, besok kalau ada maulid Nabi, datang agar kita ini mendapatkan syafaatnya, biar jelas siapa Nabi dan siapa umat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sudah gitu aja. Terus Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar wal sholallahu wal rebutan makanan. Nah ini yang masalah di sini, walnya begitu, walnya nggak ada yang direbut. Nah ini kan ya, ini loh mulut saya pesen tahun depan jangan gini. Ini sepi, mestinya kasih gantungan-gantungan, ada makanannya. Kalau daerah tukang ya dikasih kunci Inggris gantung, bila perlu digantung ngau, kan apa gantungan ngau. Ini maulid yang asli awal. Nah itu makanya kemudian kita ini masih punya tradisi di mana maulid Nabi, di situ ada makanan-makanan barokah yang keluar untuk apa? Tabaruk maulid Nabi. Loh, gitu loh. Saya kesini, padahal di rumah sedang ada, di Jawa saya sedang ada acara hari jadi Kabupaten Blora. Ini kemarin malam hari jadi Kabupaten Blora. Itu yang datang itu sealun-alun. Acaranya bupati enggak kecil-kecil, tapi di sini maulid. Ya saya datang ke sini. Ya. Ini maulid. Saya dengar ada ini dulu TKI terus masih mikirin maulid. Terus aku teko, aku pengen rupane wong iki ngono tok. Pengen lihat orangnya, ternyata sama aja pesek-pesek begini. Cuman yang gak ada nih makanannya. Besok jangan gini ya. Sedih saya ini. Tak pikir sudah ngerti maulid itu ada makanannya banyak. Ini makanannya mestinya banyak. Es dawet, es durian, apa mestinya ada di sini. Ditaruh kasih papan itu. Kan kita ngerti ini. Orang-orang di sini kan umat Nabi yang campur-campur. Karena sibuk kerja, ada yang sholatnya setahun sekali Lebaran. Ada. Nah yang kayak-kayak gitu kita kasih apa titipannya? Ya kasih makanan barokah. Ada yang seminggu sekali Jumatan, ada yang senengannya baru maghrib tok, ada yang habis pengajian beli toto, ada. Nah yang model begitu kita kasih makanan barokah, biar di dalam dirinya ada makanan barokah, dan makanan itulah insya Allah besok yang menyelamatkannya dari api neraka. Sebab barik lana fima rozaktana wakina ada benarlah ini lah. Seru, udah lihat, udah tahu itu. Tahun depan kalau saya kesini lagi lihat ini, kalau mulutannya cuma apa tuh isinya, saya pengen lihat apa nak isinya makanannya nak. Berkat ini itu apa isinya yang dibungkus merah itu? Nasi? Iya. Terus daging ayam, nasi lemak, daging ayamnya kecil gitu. Insya Allah, makan ini besok ya. Makan yang enak-enak. Potongin kambing 10 gitu. Duh iuran 100 ringgitan aja berapa sih? Kambing di sini berapa ringgit harganya? Kambing 600 itu 6 orang cukup. Lah ya, saya kalau ngaji ada yang salaman 100 ringgit. Itu kalau habis ngaji di saat ini penuh sudah, itu berarti dapat 10-an kambing. 50 ringgit. Udah ya 50 ringgit ini kan belikan kambing pelung. Makan semua. Kan indah. Terus maulid itu semarak, tetangga-tetangga datang, mau apa? Ada maulid, mau apa? Makan. Nah itu maulid yang asli. Makanya para ulama santri selalu mendapatkan apa-apa menebut namanya berkat. Nah orang yang gak paham, ya yang musyrik lah, yang apa, karena mereka gak ngerti. Itu yang asli dulu diajarkan oleh Rasulullah. Nah kalau mulutan pengajian gini, ini kan mulutan abad ke-12, mulutannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi, itu persiapan perang terakhir dengan pasukan salib di Antakya, perang Puputan. Nah, pasukan salib dipimpin Pangeran Richard waktu itu sangat serem. Pangeran Richard itu gelarnya Lionheart, si hati singa. Waktu itu nantang sama saya Salahuddin, "Yo, Kang, kita perang terakhir, mati ya sehari ini, hidup hari ini." Iya, saya Salahuddin Al-Ayyubi. Enggak taunya pasukan kaum muslimin lemes. Aduh, kayaknya kalah ini kita ini. Karena 300 tahun enggak jelas siapa yang kalah, siapa yang menang. Mata ini kita ini. Melihat pasukan kita ini, pasukan kaum muslimin lemes. Akhirnya istikharahnya para ulama menghasilkan apa? Menghasilkan satu, bahwa kaum muslimin mesti dibangkitkan semangatnya dengan apa? Menceritakan kembali cerita tentang Rasulullah. Maka kemudian diadakan pembacaan. Setelah apa? Setelah bikin lomba, siapa yang terbaik menulis maulid Nabi. Nah disitulah ada berjanji, ada tiba, yang kemudian diwarisi oleh para-para ulama belakangan, yang kemudian masih ada khilafiyah, ini awal apa akhir. Tapi itu adalah tradisi yang dari dulu ditulis oleh para ulama ketika menghadapi perang salib. Nah agar cerita tentang Rasulullah bisa dibacakan, maka dibikin peringatan pengajian seperti ini untuk membacakan maulid Nabi. Akhirnya semangat kaum muslimin mulai bangkit lagi karena mendengar cerita Rasul, cerita yang sudah mulai hilang. Nah sementara jiwanya yang kering karena jauh dari ketenangan menghadapi perang, agar hatinya tenang, diajak zikir-zikir tariqah. Nah biar gak takut mati, karena ini wah mati itu, dijak ziarah ke makam para syuhada. Akhirnya ditopang oleh maulid, ditopang oleh zikir, ditopang oleh ziarah, semangat kaum muslimin bangkit. Nah itulah yang kemudian menghasilkan semangat menyeluruh, yang dari Maroko harus menyeberang lautan Atlantik, gelombangnya sangat besar, maka mereka menggunakan doa meredam laut yang dikenal dengan Khidir Bahri. Makanya kalau jadi petani jangan banyak-banyak baca Khidir Bahri, sumurnya sat. Yang melewati Kalahari petirnya sangat besar, maka bikin doa untuk meredam petir yang dikenal dengan nama Khidir Bahri. Narudubikal a'da iminkuli wijatin wabil izminal ba'adi bisyatat. Itu kalau dulu di pesantren biasanya dihamalkan. Nanti kalau sudah mancing ilmu itu, biasanya rambutnya jegrak kayak ayam. Wah itu kalau batu ditempelin, pak-pak itu pecah. Itu, nah itu dulu saya sering pakai itu untuk pong beling-beling itu. Ya, itu, jadi dulu saya pakai dulu. Kalau orang bling-bling itu bacakan itu ya sambar petir yang tiga ya rampung. Ya makanya dulu di Jawa ada orang yang punya ilmu menangkap petir, sambar petir gak apa-apa, tapi kiri aliran gak bener. Nah itu tak kirim petir dua kali tahan ya, bajunya hancur tapi orangnya masih ketawa ya. Turunin petir sekali lagi mulai goyang. Keempat mulai dekluk begini, kelima pingsan. Habis itu terus mau ngaji. Tuh. Nah yang dari Asia yang lain melewati terusan yang sekarang dikenal dengan terusan Suez itu. Biar tidak ditembak dari kiri kanan, doanya namanya Khizib Latif. Nah berkecamuk perang, terkenal doa namanya Khizib Nasor. Nah kalau sudah situasinya gak jelas, yang dibaca adalah sholawat Ria. Akhirnya menang perang pasukan Islam. Salib yang dari apa? Golgota dibakar sama kaum muslimin. Semenjak itulah maka orang tahu bahwa kekuatan Islam ini ada dalam wasilah-wasilah besar. Islam tidak akan pernah kehilangan Allah selagi masih ada zikir. Makanya kalau menghilangkan Allah dari hati kaum muslimin, hilangkan wasilahnya namanya pikir. Orang Islam pasti akan cinta Rasulullah, tapi agar gak cinta jauhkan dari sholawat. Makanya kalau orang sudah jauh dari sholawat, cinta Rasul sudah jauh. Makanya orang yang gak suka sholawatan berani mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Biar hati kaum muslimin tenang, ya jauhkan apa dekatkan dengan ziarah, dengan zikir. Kalau mau dijauhkan, jauhkan dari zikir, jauhkan dari ziarah. Habis itu menang kaum muslimin. Makanya kalau sekarang ada orang katanya cinta Rasul tapi anti maulid, ya mau memperjuangkan Islam tapi anti zikir, anti ziarah. Saya kadang bertanya, kelompok ini tumbuhnya dari mana gitu. Nah inilah, ini bener tukul, ini mau Jawa mengatakan tukuli kondi wong koyong ini. Kok bisa tiba-tiba ziarah kubur gak mau, sholawatan gak mau, maulidan gak mau. Ini kan aneh. Bahkan mengolok-olok yang maulid disebut musyrik sampai di Kabul dibom itu. Loh, ini loh, insya Allah. Nah ini yang namanya strategi, wasilah agar orang tidak kehilangan Rasulullah, tidak kehilangan Allah, dan tidak kehilangan izul Islam wal muslimin li'alai kalimatillah. Nah ini makanya mulutan pengajian kayak begini adalah mulutan yang sudah dilakukan oleh umat lah, oleh santri Nahdlatul Ulama. Dipadukan pengajiannya iya, makanannya iyalah. Ini sudah benar, pengajian iya, makanannya iya, cuman makanannya minimalis ini aja ya, makanannya minimalis ya, cuman ya besok jangan gini, satu orang dapat paha kambing satu mantap. Iuran, kalau gak punya emang tak sumbang nanti, tak transfer. Kalau saya gak punya uang, mintakan Pak Menteri, Menteri Perdana Menteri Pak Mahathir buat nyumbang. Pasti mau. Kalau orang kalau cinta Rasul begini, dia akan mencintai siapa? Mencintai negaranya. Orang yang suka mulutan itu pasti cinta tanah air. Kenapa? Karena dengan maulid Nabi, orang mesti dijelaskan Nabi itu lahirnya di Makkah. Malaysia bukan Makkah. Malaysia ini Asia Tenggara. Sementara Rasulullah hanya sampai di Madinah. Yang bawakan Islam sampai ke Malaysia siapa? Ya generasi-generasi setelah Rasul. Belum, generasi sahabat juga enggak sini. Generasi tabiin belum sampai sini, generasi tabi'at tabiin belum sampai sini. Tapi yang nyampe ke sini generasinya para ulama. Salah satu ulama yang nyampe sini ada di daerah Aceh sana, namanya daerah Pasik. Tapi yang masuk ke sini, ada ulama yang bawa Islam masuk ke sini, ada di Pulau Besar Melaka sana. Itu dulu persinggahannya para wali, namanya Syekh Ismail atau Sultan Arifin di situ. Makamnya panjang di Pulau Besar Malaka. Insya Allah besok pagi saya ke sana. Makanya yang mau ikut besok pagi tak tunggu ya, udah ikut kita ke sana bareng-bareng. Untuk mengingat ini yang membawakan kita Islam. Yang dari situ kemudian bergeser ke tanah Nusantara di Indonesia sana, di Jawa di bawah Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Itulah yang menjadi pengembang-pengembang di sana. Punya anak namanya Ibrahim, punya anak namanya Raden Rohmat, punya anak namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang inilah yang membawa Islam ke pulau terpencil namanya Bawe Demiran. Ternyata kita ini mengenal Islam dibawa oleh para ulama. Akhirnya kita ziarah ke makam-makam guru-guru yang bawa Islam. Lah kalau kita kemudian ingat itu, maka kita akan mencintai di mana guru-guru kita bersemayam. Akhirnya begitu ziarah ke situ, kita cinta dengan tanah-tanah di mana guru-guru kita bersemayam. Tidak usah diajari, pasti tumbuh kubur wa ta'un minal'i. Mana yang lain? begitu tidak pernah merasa bahwa Islam langsung dari Rasulullah. Dia tidak punya guru di tempat yang lain, makanya jadi teroris mudah mereka. Apa ada rasa cinta maulid? Enggak, khol, enggak. Akhirnya apa? Dia hanya merasa bahwa dia langsung diajarkan sama Rasulullah sana. Akhirnya enggak ada. Nah kalau gitu sih, jarok ke situ, jarok ke situ. Akan tumbuh di tanah-tanah itulah guru-guru kita bersemayam. Karena kelas kita kelas jauh. Kita ini Islamnya sudah Islamnya para ulama. Makanya negara-negara yang punya kekuatan maulid dan kekuatan khol, negaranya pasti aman. Begitulah kita ini generasinya ulama sudah. Iya kan Syekh Ismail, Sultan Arifin. Ini kan sudah generasinya setelah Syed Muhammad pas Syed Muhammad ini membawa Islam karena diajari bapaknya namanya Syed Ahmad Jalaluddin di Champa sana. Syed Ahmad Jalaluddin mengajarkan Islam diajari bapaknya namanya Syed Abdul Malik di Mongolia. Syed Abdul Malik mengerti Islam diajarkan oleh bapaknya namanya Syed Alawi Amil Faqih. Diajarkan bapaknya namanya Syed Ahmad Sohaib Mirbat. Diajarkan bapaknya namanya Syed Ali Khalil Qasam. Diajarkan bapaknya Syed Alwi. Diajarkan Syed Muhammad. Diajarkan Syed Alwi. Diajarkan Syed Ahmad Al-Muhajir. Diajarkan Syed Isa. Diajarkan Syed Ubaidillah. Diajari Syed Muhammad. Syed Muhammad diajari Syed Ali Uraidi. Diajari Syed Musa Kadir dan Syed Ja'far Qatik. Diajari oleh Syed Ahmad Syed Muhammad Bakir. Syed Muhammad Bakir diajari sama bapaknya namanya Syed Ali Zainal Abidin. Diajari bapaknya Sayyidina Husain bersama pamannya Sayyidina Hasan. Diajari sama Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali inilah yang diajari langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya orang-orang kalau sekarang di daerah-daerah ini yang punya kesadaran seperti itu, biasa aja. Kesadarannya muridnya ulama lah, tapi yang lain ini kan kesadarannya kan langsung murid Rasulullah. Makanya sekarang banyak sekali yang tiba-tiba mengikuti Rasulullah. Ini simbol yang dipakai, simbolnya sahabat, langsung jenggotan, celananya cingkrang, batuknya hitam. Nah ini yang kemudian suka bermasalah, maka begitu pakai bajunya sahabat, dia langsung mendidih begini biasanya. Makanya kalau di Indonesia banyak sekali yang kayak begitu, nggak tahu kalau di Malaysia. Tapi Nurdin dulu dari sini, Dr. Azhari dari sini. Tapi bagus pemerintahan Malaysia akhirnya apa, bagus. Radikal dilarang sampai khutbah itu diteliti di sini. Kemudian anak bangsanya diserahkan kepada si Upin dan si Ipin. Ini bagus. Perkembangan kebangsaan yang luar biasa dialami oleh Malaysia karena pengalaman radikalisme di Malaysia sudah mengganggu negara, mulai Darul Arkom mengganggu negara. Maka sekarang gagasannya bagus, kembalikan sama si Upin dan si Ipin. Bangsa Malaysia nggak akan pernah lepas dengan ras besar namanya India. Si Upin si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Charjit. Gak bisa lepas dengan ras Cina, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Ming. Gak bisa lepas dengan orang-orang Indonesia, kenalkan dengan tokoh namanya Susanti. Jadi si Upin dan si Ipin nanti ketika besar, dia paham waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu artinya apa? Memahami khitoh kenabian Rasulullah adalah kenabian di mana manusia sudah berbangsa-bangsa dan bersuku. Kalau Nabi Adam kan kenabiannya masih sekeluarga gitu aja. Nabi Nuh masih sesuku. Nabi Ibrahim satu negara. Nabi Musa satu negara. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, ketika bangsa-bangsa sudah jadi bangsa-bangsa di dunia yang berbeda. Yang di Asia kecil-kecil pesek-pesek. Sudah jadi yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah. Kan gitu. Yang di Afrika berubah jadi hitam gosong kayak kopi gitu. Yang di Cina berubah jadi tembem-tembem sipit-sipit ini, matanya kriyip-kriyip. Nah yang ke Asia Tenggara, ke Melayu berubah jadi kayak begini, kecil-kecil pesek-pesek ini. Allah baginya. Nah ini semua dijangkau oleh Rasulullah. Maka umat Rasulullah ini adalah umat yang mesti ngerti paham betul dengan perbedaan bangsa dan suku. Yang di Eropa kenapa tinggi besar? Gak usah cemburu. Eropa itu ada musim dingin. Kalau dibikin kecil kedinginan mati. Ya kan? Makanya orang Eropa itu kalau musim panas kehilangan matahari, ultravioletnya hilang sehingga pigmen kulitnya hilang lah. Kalau pigmennya hilang kulitnya berubah bintik-bintik kayak tokek. Makanya kemudian kalau musim dingin orang-orang Eropa pergi ke Malaysia lah. Kalau di sini pakai celana pendek kan gitu, pakai celana pendek, pakai kolor, pakai apa gitu aja di sini untuk apa? Berjemur. Makanya pemerintahan Malaysia nggak pernah bikin peraturan turis masuk ke Malaysia harus berjilbab. Ya enggak, kalau enggak ya pindah ke Thailand. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, seluruh daunnya rontok. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau hari Natal di bulan Desember pakai daun cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara ya, cuma itu aja yang nggak rontok. Makanya kalau Natal itu asli Malaysia ya bisa pohon jambu, bisa pohon. Nah ini bangsa mesti ngerti. Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena sungainya mengering. Maka di musim dingin mereka makan sarden, ikan yang diawetkan di musim panas. Nah di sini ngapain kita ikut-ikutan makan sarden? Oh, di sungai-sungai Malaysia banyak ikan. Kalau nggak ketemu ikan kodok-kodok juga banyak. Nah ini perbedaan bangsa, kita mesti ngerti. Kan gitu. Afrika kenapa dibikin hitam? Nggak usah komplain. Allah menitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih, kejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu, mak telesep udah nggak kelihatan. Arab kenapa cantik sama ganteng? Nggak ada air. Kalau banyak air, enak lah, itu nggak ada air. Makanya dibikin ganteng dan cantik biar kalaupun gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Di Cina kenapa tembem dan sipit? Karena musim dingin salju turun, matahari kelihatan jadi silau lah malah pedih. Nah orang Malaysia sama orang Indonesia kenapa dibikin kecil-kecil? Gak usah marah kan? Karena kita ditempatkan di tempatnya yang paling baik di muka bumi, namanya Asia Tenggara. Apa yang di sini? Orang Arab nanam kurma itu biayanya besar. Orang sini nanam kates, nanam pepaya. Apa harus nanam? Gak usah, makan pepaya, makan telanlah bijinya. Habis itu terserah sampean. Nanti tumbuh bisa apa? Pepaya baru. Nah ini kita mesti ngerti makanya. Nah ini umat Rasulullah itu jangkauannya sudah seperti ini, punya bangsa, punya suku. Loh, makanya yang di sini biasa aja dengan cara sini sana. Nah inilah, ya ini harus dipahami. Nah ini yang kemudian kita berbahagia punya Rasul yang di sana tapi sampai di sini disebarkan oleh para ulama. Tadi saya lihat di Kelantan ada demo. Di Kelantan ada demo karena ada pengembang yang menghancurkan makam leluhur orang Kelantan. Mereka bilang, saya walaupun tak sedikit-sedikit bahasanya, kuburan bagi kami bukan semata-mata aset ekonomi, tapi ini adalah monumen sejarah kami bahwa kami punya masa lalu dan punya nenek moyang yang harus kita hargai tadi di Kelantan. Nah inilah mungkin yang bisa kita simpulkan dari peringatan Maulid Nabi. Kalau tahun depan tolong makanannya yang banyak dan jangan seperti ini ya, biar semuanya menjadi lebih indah dan barokah. Al-Fatihah. Rabbaladzina an'amta 'alaihim minal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mal syukru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sulthanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين في مدينة وانصرنا بحكمتا فذكرنا ونسينا هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح سيدنا محمد. لك يا الله شكر رسولك لك يا الله. فبحق ربنا إني أسكنت من ذرياتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم Rabbana li yuqimu sholata wa ja'alna min nasi dawilahi warzuqna min thamarati al'alam yashkurun ij'alau la dana dhurriyatina alamidana alil alma alil khair alibadan quram sunan qiyamah min al-lil abayna ummahatina masyid jadad wa jadadina wa jamil muslimin wa muslimat wa amin al-mu'minat al-lidina sabakullah bilimana wa maghfir lahum arhamhum a'abim abu'anhum Allah ma'ad ahrimna ajirahum ma'ad abdina ba'alum wa'alaikum alaikum Kemajuan kaum beram roda miladil jinan, Allah maha rahmat dan rahim. Dan ilah ilah Allah Muhammad Rasulullah yang akhirnya bersemangat ini berjaya ilah Rabbi Saudi yang tamat Rabbi. Atau kuli fain bahadu atau kuli jannah dalam penahatina Hasan. Bila akhirat Hasan atau wakina ada benda Rasulullah ala Zaidina Muhammadin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al Fatiha. Rasulullah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنا صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Thank you.